Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu al-muallifu rahimahullahu ta'ala Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, Wa an Khawlata binti Hakimin qalat, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dan dari Khawlah bintu Hakim, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nazala manzilan faqala, A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, lam yadurrahu syai'un, hatta yarhala min manzilihi dhalika. Rawahu Muslimun. Barang siapa singgah di suatu tempat, lalu mengatakan, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan segala sesuatu yang diciptakannya, maka tidak ada sesuatu pun yang akan memadaratkannya, sampai ia pergi dari tempat singgahnya tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Khawlatu bintu Hakimin, hiya bintu Hakimin, ibni Umayyata, السلمية كانت زوجة لعثمان بن مذعون رضي الله عنه وكانت صالحة فاضلة. Khawlah bintu Hakim, beliau adalah bintu Hakim bin Umayyah As-Sulamiyah. Dahulu beliau adalah istri Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah seorang wanita yang saleh yang mulia. Bi kalimatillahi al-muradu biha hunal Qur'anu. Yang dimaksud dengan kalimatullah di sini adalah Al-Qur'an. At-tammatu al-kamilatu allati la yalhaquha naqsun wa la 'aibun. Yang sempurna, yang tidak ditimpa kekurangan maupun aib. Min syarri ma khalaqa, dari keburukan segala sesuatu yang diciptakannya, ay min kulli syarrin. Fi ayyi makhluqin qama bihi syarru min hayawanin au ghairihi. Yaitu dari setiap keburukan pada makhluk apapun yang melekat padanya keburukan berupa hewan atau yang lainnya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith ini, yursidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila al-isti'adhatin nafi'ati allati yandafi'u biha kullu mahdhurin yakhafuhu al-insanu 'indama yanzilu buq'atan min al-ardi bi an yasta'idha bi kalamillahi ash-shafi al-kafi al-kamil min kulli 'aybin wa naqsin. Nabi alaihi salatu wassalam membimbing umat beliau kepada isti'adzah yang bermanfaat, yang akan tertolak dengannya segala sesuatu yang ditakuti, yang manusia takut kepadanya, tatkala singgah di suatu tempat dari bumi, yaitu dengan meminta perlindungan kepada ucapan Allah Azza wa Jalla yang menyembuhkan, yang mencukupi, yang sempurna dari seluruh aib maupun kekurangan. Liya'mana fi manzilihi dhalika ma dama muqiman fihi min kulli ghailati su'in. Min kulli ghailatin su'in. Agar ia aman di tempat singgahnya tersebut selama ia tinggal di sana, dari setiap kerusakan yang buruk. Al-ghailah bermakna al-fasad, asyar, dan yang semakna dengannya. Munasabatul hadith lil babi. Kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi irsyadan ila isti'adatin nafi'atil mashru'ati badalan min isti'adati syirkiyyati allati kana yasta'miluha al-musyrikun. Bahwasanya di dalamnya terdapat bimbingan kepada isti'adah yang bermanfaat yang disyariatkan sebagai ganti dari isti'adah kesyirikan yang dipakai oleh orang-orang musyrik. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-ula yang pertama, bayanu anna isti'adata ibadatun. Penjelasan, bahwasanya isti'adah merupakan ibadah. Al-thaniyatu yang kedua, anna isti'adata al-mashru'ata hiya ma kanat billahi aw bi asma'illahi wa sifatihi. Bahwasanya isti'adah yang disyariatkan adalah isti'adah kepada Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Atsalitsatu yang ketiga, anna kalamallahi ghairu makhluqin. Bahwasanya ucapan Allah bukan makhluk. لأن الله شرع الاستعاذة به. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mensyariatkan isti'adah kepadanya, kepada kalamullah. والاستعاذة بالمخلوق شرك كما سبق. Dan isti'adah kepada makhluk merupakan kesyirikan sebagaimana yang telah berlalu. Fadalla ala annahu ghairu makhluqin. Maka itu menunjukkan bahwa kalamullah bukan makhluk. Dan perincian tentang isti'adah kepada makhluk telah berlalu di dalam kitab Al-Usul Al-Thalathah. Silahkan dimurajaah kembali. Al-rabi'atu yang keempat, fadilatu hadha du'ai ma'akhtisarihi. Keutamaan doa ini bersamaan dengan ringkasnya doa tersebut. Al-khamisatu yang kelima, anna nawasil makhlukati biyadillahi. Bahwasanya ubun-ubun para makhluk berada di tangan Allah Azza wa Jalla. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan, باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan kemanfaatan kepadamu, tidak pula memadaratkanmu. Apabila engkau melakukannya, kalau begitu sungguh engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatu hadzal babi likitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, annahu dzakara fihi naw'an min anwa'i syirkil munafi lit-tauhid, bahwasanya bab ini menyebutkan bahwasanya muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam bab ini suatu macam dari macam-macam kesyirikan yang meniadakan tauhid. Wa huwa an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'a ghairahu, yaitu istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah azza wa jalla. An yastaghitha, al-istighathatu talabul ghawthi wa huwa izalatu syiddati. Al-istighatha yaitu meminta, al-ghawth yaitu dihilangkannya kesulitan. Aw yad'u, al-farqu bainal istighathati wa du'ai, perbedaan antara istighathah dengan doa. Anna al-istighathata la takunu illa minal makrubi, bahwasanya istighathah tidaklah melainkan dari perkara kesulitan, perkara yang sulit. Wa amma ad-du'a'u fayakunu minal makrubi wa ghairihi, adapun doa maka dari perkara yang sulit maupun yang selainnya. Dan telah berlalu perbedaan antara doa, isti'adzah, isti'anah, istighatsah di dalam pelajaran al-usul as-salasah. Ma la yanfa'uka in 'abadtahu, yang tidak bermanfaat bagimu apabila engkau beribadah kepadanya, sesembahan selain Allah Azza wa Jal. Wa la yadurruka in lam ta'budhu, dan tidak memadaratkanmu apabila engkau tidak beribadah kepadanya, kepada selain Allah Azza wa Jal. Fa in fa'alta ay da'awta min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka, apabila engkau melakukannya, yaitu engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan kemanfaatan kepadamu, tidak pula memadaratkanmu. Minal zalimina, minal musyrikina, termasuk dari kalangan orang-orang musyrik, fa inna syirka a'zamu dhulmi, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini, yanhallahu nabiyahu an yad'uwa ahadan min sa'iril makhluqin al-ajizina an isalin naf'i wa daf'i durri. Allah subhanahu wa ta'ala menarang nabinya untuk berdoa kepada siapapun dari kalangan seluruh makhluk yang lemah, yang tidak mampu untuk menyampaikan kemanfaatan maupun menolak kemadaratan. thumma yubayyinu lahu hukmahu. Law furida an da'a ghairallahi bi annahu yakunu hina idzin minal musyrikin. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada nabinya alaihi salatu wassalam hukum perbuatan tersebut seandainya dianggap bahwa beliau alaihi salatu wassalam berdoa kepada selain Allah, maka sungguh beliau tatkala itu termasuk di antara orang-orang musyrik. Wa hadzan nahyu 'amun li jami'il ummati, dan larangan ini umum mencakup seluruh umat ini. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab, anna fiha an-nahya 'an du'a'i ghairillahi wa annahu syirkun yunafi at-tauhid, bahwasanya di dalam ayat tersebut terdapat larangan dari berdoa kepada selain Allah, dan bahwasanya berdoa kepada selain Allah merupakan kesyirikan yang meniadakan tauhid. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, al-ula yang pertama, anna du'a'a ghairillahi syirkun akbaru, bahwasanya berdoa kepada selain Allah merupakan syirik besar. Al-thaniyatu yang kedua, anna aslahan nasi lau da'a ghairallahi sara minal zalimina ay al-musyrikina fakaifa bighairihi, bahwasanya manusia yang paling baik yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya beliau berdoa kepada selain Allah, maka beliau akan termasuk di antara orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang musyrik. Lalu bagaimana dengan yang selain beliau alaihi salatu wassalam? Al-thalithatu yang ketiga, bayanu ajzi alihatil musyrikina wa butlani ibadatiha, penjelasan akan kelemahan sesembahan orang-orang musyrik dan kebatilan peribadahan kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.